بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupimu dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mencukupinya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, hasbukallahu wa manittaba'aka. أي كافيك الله وحده وكافي أتباعك. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang akan mencukupimu dan mencukupi para pengikutmu. فَهُوَ حَسْبُهُ أَيْ كَافِيهِ. Mencukupinya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayataini, makna secara global dua ayat tersebut, yukhbirullahu subhanahu nabiyahu wa ummatahu bi'annahu huwa wahdahu kafihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan nabinya dan umatnya bahwasanya ia semata yang akan mencukupi mereka. فَلَا يَحْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ. Maka mereka tidaklah butuh kepada seorang pun bersama dengan Allah Azza wa Jal. فَلْيَكُنْ تَوَكُّلُهُمْ وَرَغْبَتُهُمْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ. Maka hendaklah tawakal mereka dan harapan mereka hanya bagi Allah, hanya kepada Allah semata. Kama ja'ala subhanahu li kulli amalin jaza'an. Faja'ala jaza'a tawakkuli alaihi kifayatahu lil mutawakkili. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan balasan bagi setiap amalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pencukupannya bagi orang yang bertawakal kepadanya sebagai balasan atas tawakal kepadanya semata. Fa idza kana Allah subhanahu kafiyan al mutawakkil alayhi wa hasbahu wa waqiyahu fala matma'a fihi li aduwin. Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi orang yang bertawakal kepadanya, wa hasbahu semakna dengan kafian, mencukupi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindunginya, maka tidak ada harapan bagi musuh untuk memadaratkan dirinya. Munasabatul ayataini lil babi, kesesuaian dua ayat tersebut dengan bab, annahuma yadullani ala wujubit tawakkuli ala Allahi. Bahwasanya keduanya menunjukkan wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu huwal kafi liman tawakkala alaihi. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa diambil dari dua ayat tersebut. Al-ula yang pertama, wujubut tawakkuli ala Allahi, wajibnya bertawakal kepada Allah semata. Li'annahu min a'azami anwa'il ibadati. Karena sesungguhnya hal itu termasuk di antara macam ibadah yang paling agung. Al-thaniyatu yang kedua, bayanu fadlit tawakkuli ala Allahi wa fa'idatihi. Penjelasan keutamaan tawakal kepada Allah dan faedahnya. Wa annahu a'zamul asbabi li jalbin naf'i wa daf'id durri. Dan bahwasanya tawakal adalah sebab yang terbesar untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Al-thalithatu yang ketiga, annal jaza'a min jinsil amali, bahwasanya balasan sesuai dengan jenis amalannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa 'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupi kami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik yang urusan para hamba diserahkan kepadanya. Qalaha Ibrahimu alaihi salamu hina ulqiya finnari. Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat tersebut tatkala beliau dilemparkan ke dalam api. Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kalimat tersebut diucapkan pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka berkata kepada beliau, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk memadaratkan kalian, maka takutlah kalian kepada mereka, maka justru bertambahlah keimanan mereka. Dan mereka mengatakan, Allah Azza wa Jal yang akan mencukupi kami. Dan Allah Azza wa Jal adalah sebaik-baik yang urusan para hamba diserahkan kepadanya. Rawahul Bukhari wa Nasa'iyu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan An-Nasa'i rahimahumallahu ta'ala. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, hasbunallahu ay kafina fala natawakkalu illa 'alayhi, yaitu Allah Azza wa Jalla yang akan mencukupi kami, maka kami tidak akan bertawakal kecuali hanya kepadanya semata. Ni'mal wakilu ay al-mawkulu ilayhi umuru 'ibadihi, yaitu yang diserahkan kepadanya urusan-urusan para hambanya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-athari, makna secara global athar tersebut. Yarwi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna hadhihi al-kalimata al-azimata hasbunallahu wa ni'mal wakilu qalaha al-khalilani Ibrahim wa Muhammadun alayhim as-salatu was-salamu fi mawqifaini harijaini laqiyahuma min qaumihima. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya kalimat yang agung ini, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, diucapkan oleh dua khalil, Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, di dalam dua peristiwa yang berat yang menimpa keduanya dari kaum keduanya. وَذَلِكَ حِينَمَا دَعَ إِبْرَاهِيمُ قَوْمَهُ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ فَأَبَوْ وَكَسَّرُ أَسْنَامَهُمْ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْتَصِرُوا لَهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا وَأَدْرَمُوا لَهُ نَارًا وَرَمَوْهُ بِالْمِنْجَنِيقِ bisa minjaniq, bisa manjaniq. Ila wasatiha. Faqala hadihil kalimata. Yaitu tatkala Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata, maka mereka pun enggan. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam pun menghancurkan patung-patung mereka. Lalu mereka pun ingin membela patung-patung yang mereka ibadahi tersebut. Kemudian mereka mengumpulkan kayu-kayu bakar dan menyalakan api untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan mereka melempar beliau dengan ketapel ke tengah-tengah api tersebut. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun mengucapkan kalimat ini, yaitu hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Faqala Allahu lin-nari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada api, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Wa hinama ursilat Quraisy ila Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama tatawa'aduhu وتقول إنا قد أجمعنا السير إليك وإلى أصحابك لنستأصلكم. Dan tatkala orang-orang Quraisy diutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengancam beliau, seraya berkata, sungguh kami telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu dan menyerang para sahabatmu dalam rangka membinasakan kalian. Faqala sallallahu alaihi wasallam inda dhalika hadhil kalimatil azimata. Hasbun Allahu wa ni'mal wakilu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam berkata, tatkala itu, mengucapkan kalimat yang agung ini, hasbun Allahu wa ni'mal wakilu. Fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlin lam yamsashum su'. Maka mereka pun, yaitu orang-orang yang beriman, kembali dengan kenikmatan dari Allah dan keutamaan. Keburukan tidaklah menimpa mereka. Munasabatul athari lil babi, kesesuaian athar ini dengan bab, anna fihi anna hadihil kalimatal lati hiya kalimatut tafidhi wal i'timadi ala Allahi hiya al-kalimatu allati tuqalu 'inda al-kurubi wash-shada'idi wa hiya tadullu 'ala at-tawakkuli 'ala Allahi fi daf'i kaydil a'da'i. Bahwasanya di dalam atsar tersebut terdapat penjelasan bahwa kalimat ini yang merupakan kalimat penyerahan seluruh urusan dan penyandaran diri hanya kepada Allah semata merupakan kalimat yang diucapkan tatkala ditimpa kesempitan dan kesulitan. Dan kalimat tersebut menunjukkan tawakal kepada Allah di dalam menolak tipu daya para musuh. Ma yustafadu minal athari, faedah yang bisa diambil dari athar ini, al-ula yang pertama, fadlu hadhihi al-kalimati wa annahu yanbaghi an yuqala 'inda ash-shada'id wal-kurubi. Keutamaan kalimat ini dan bahwasanya kalimat tersebut sepantasnya diucapkan tatkala ditimpa kesulitan dan kesempitan. Athaniyatu, yang kedua, anna tawakkula min a'zamil asbabi fi husulil khairi wa daf'i syarri fid dunya wal akhirati. Bahwasanya tawakal termasuk sebab terbesar di dalam meraih kebaikan dan menolak keburukan di dunia maupun di akhirat. Atsalitsatu, yang ketiga, annal imana yazidu wa yanqusu, bahwasanya keimanan bertambah dan berkurang. Rabi'atu, yang keempat, annama yakrahuhul insanu qad yakunu khairan lahu, bahwasanya perkara yang dibenci seseorang terkadang justru merupakan kebaikan baginya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.